Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Setelah kita baca dua ayat, ayat yang ke-109 dengan 110 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala: Wadda kathirun min ahli kitab law yardunakum min ba'di imanikum kafara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyanahum al-haq fa'afu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrih inna Allah ala kulli syai'in qadir. Wadda sudah kita lewati, yakni maknanya adalah ahabba. Bahkan uddun itu adalah al-hubb yang khalis, kecintaan yang murni. Banyak dari Alkitab sangat menginginkan, sangat berkeinginan la yaruddunakum, kalau seandainya mereka bisa mengembalikan kalian, min ba'di imanikum, setelah keimanan kalian, kuffar, menjadi orang-orang kafir kembali, memurtadkan kalian menjadi kafir, mengembalikan kalian menjadi kafir. Hasadan, ini namanya makmul li'ajlih, hasadan, karena hasad yang ada pada mereka, kedengkian. Min indi anfusihim, dari diri mereka. Min ba'di, setelah min ba'di ma tabayyana, setelah jelas lahum, bagi mereka al-haq, kebenaran yang ada pada kalian. Setelah jelas kalian di atas kebenaran, iya, mereka ingin mengembalikan kalian kepada kekafiran semata-mata karena hasad dari mereka. Fa'fu, maafkanlah kalian. Di sini maksudnya tidak menuntut kesalahan yang dilakukan. Wasfahu, wasfahu yani maksudnya berpalinglah, dianggap tidak terjadi apa-apa. Hatta yati Allah bi amri, sampai Allah akan datangkan perintahnya, yani perintah untuk berperang, berjihad. Ini fa'fu wasfahu terkait ketika lemahnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah, tidak punya kudrah, tidak punya kekuatan. Maka apa yang dialami kemarin mereka untuk diperintahkan untuk memaafkan dan dianggap tidak ada. Fa'fu wasfahu, yani al-irad bil kulliyah wa kanu lam yakun, berpaling seakan-akan tidak ada apa-apa. Sampai nanti datang perintah untuk berperang melawan mereka ketika ternyata memiliki kekuatan kudrah. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha kuasa. Ini ayat ke-109. Di antara faedah ini, kata beliau rahimahullahu taala, menunjukkan bayan syiddati adawatil yahud wan nasara lil ummati islamiyah. Disini menunjukkan sangat besarnya permusuhan Yahudi dan Nasara kepada umat ini, sehingga mereka sangat berkeinginan untuk mengembalikan kaum muslimin menjadi kufar seperti mereka dengan segala upaya yang mereka bisa lakukan. Nanti dalam surat Al-Baqarah juga di ayat berikutnya dijelaskan segala wasilah kemampuan ingin mereka kerahkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala tentunya yutsabbit ma tsabbata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara pada ayat ini menunjukkan bahwasanya kekufuran setelah Islam namanya murtad. Lau yardunakum, yakni mengembalikan kalian, memurtadkan kalian. Itu yang murtad itu tadinya Islam kembali kepada kekafiran. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh. Karena siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia, maksudnya murtad ini. Seorang yang murtad, maka wali al-amr, penguasa muslimin berhak untuk menghukumnya. Berikut di antara ayat ini adalah bahwasanya hasad, dengkian itu adalah di antara sifat Yahudi wa Nasar. Di antara yang menunjukkan tercelanya hasad, jeleknya hasad, hasad adalah sifatnya kufar Yahudi wa Nasar. Sehingga menunjukkan haramnya hasad. Seorang yang hasad berarti dia tashabbuh bil kufar. Dan tashabbuh bil kufar itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah minimalnya haram. Man tashabbaha biqaumin bahwa minhum. Kemudian di antara ayat ini menunjukkan bahwasanya Yahudi wa Nasara tahu Islam itu adalah agama yang hak, agama yang agung, sehingga keinginan mereka untuk membalikan kaum muslimin menjadi kufar itu min ba'di ma tabayyanal haq. Setelah jelas tahu Islam itu hak, mereka masih ingin tetap mengembalikan kaum muslimin menjadi kepada kekafiran. Ini menunjukkan mereka Yahudi wa Nasara tahu kebenaran Islam. Sehingga ini menunjukkan Tabrani rahimahullah menunjukkan wujub al-hadar min Yahud wa Nasar. Wajibnya waspada dari Yahudi wa Nasar, dari makar mereka. Ya, ketika Allah beritakan mereka tidak ridha kepada kaum muslimin sampai menjadi kufar. Walang tarda angkal Yahud wa Nasar hatta tatabi'a millatahum. Di sini Allah jelaskan karena hasadnya mereka ingin memurtadkan kalian. Di sini menunjukkan wajibnya hadar dari Yahudi wa Nasar. Kemudian di antara yang beliau sebutkan juga rahimahullah ta'ala, ini dalil di antara dalil dalam masalah jihad, yaitu boleh muhadati kufar, boleh berdamai dengan orang kafir ketika kaum muslimin belum memiliki kekuatan. Syarat utama jihad itu adalah ada kudrah. Ini menunjukkan jahil yang mereka takfiriyun. Iya, kudrah itu adalah syarat utama. Dan kudrah itu terkait dengan dua hal, kudrah hissiyah dan kudrah ma'nawiyah. Kudrah hissiyah masalah iya, adad wal udad. Adad jumlah orang, udad persiapan perbekalan. Kudrah ma'nawiyah terkait dengan keilmuan dan iman. Jadi syarat utama. Ketika kaum muslimin tidak memilikinya, maka berlaku ayat ini, fa'afu wasfahu. Iya, maafkan dan biarkan, dianggap tidak ada, dan dibolehkan untuk muhadanah, berdamai dengan kufar ketika tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Ini diantara yang terdapat dalam ayat ini. Kemudian yang terakhir dari ayat ini adalah bisyarah kepada orang beriman. Bisyarah fa'afu wasfahu hatta ya'ti Allah bi'amri. Bisyarah, kabar gembira. Sekarang maafkan, iya, berpaling dari hal tersebut, anggap tidak ada, sampai nanti Allah akan datangkan perintahnya. Ini menunjukkan akan adanya kekuatan dari kaum muslimin, sehingga akan datang waktunya Allah memerintahkan mereka untuk melawan iya orang kufar. Hatta ya'ti Allah bi'amri. Ini ayat yang ke-109. Kemudian ayat yang ke-110, qala Allah ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Wa aqimus salah, tegakkan oleh kalian salat. Ya, sudah sering kita ulang-ulang, iqamatus shalah adalah iqamah zahir dan batinnya. Iqamah zahir yakni menegakkan, menyempurnakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya. Iqamah, batin yakni menghadirkan hati ketika sholat, khusyuk hadir hatinya. Wa'atuz zakah, dan keluarkan oleh kalian zakat. Iya. Atu dari utu. Bermakna utu ini memiliki dua maf'ul. Maf'ul pertamanya zakah. Maf'ul keduanya muqaddar. Takdirnya wa'atuz zakah yakni utuha mustahiqiha. Berikan, keluarkan zakat kepada para mustahiknya. Ya, dalam asnaf yang ada zakat mal, sampaikan kepada mereka. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, dan apa yang telah kalian laksanakan, kalian amalkan untuk diri kalian dari kebaikan-kebaikan, tajiduhu indallah, akan kalian dapati, iya, temukan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma termasuk sighah umum dalam bahasa Arab, dalam ilmu usul kita sering dapatkan ma termasuk lafaz umum, sehingga ma di sini apakah amalan yang besar, amalan kecil, amalan ya dengan anggota badan, dengan hati, dengan harta, semua amalan yang kalian amalkan untuk diri kalian dan kebaikan, tajiduhu indallah, kalian akan dapat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan indallah yang pertama yang sudah kita baca untuk menunjukkan apa? Azab. Besarnya balasan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kalian lakukan itu basir, maha melihat. Faedah ayat tersebut yang pertama adalah wujub iqamati shalah, wajibnya menegakkan salat, yakni menegakkan zahirnya dan batinnya, disempurnakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan dihadirkan hatinya. Dan ini salat dengan alif lam as-salah, termasuk kalimat silqah, bentuk kata yang bermakna umum adalah ketika muhalla bi'al, ada satu isim diberi alif lam, sehingga salat di sini umum, salah yang wajibah, faridhan salah yang nafilah. Tegakkan salat, sempurnakan salat, tegakkan dengan menyempurnakan zahir dan batinnya. Jadi apakah salat yang wajib atau salat yang sunnah? Yang kedua, wujub, wajibnya itaiz zakah, memberikan zakat kepada mustahiknya. Karena tadi takdirnya mu'tuha itu mustahikiha atau mustahikiha. Berikutnya di antara faedah ayat ini adalah semua kebaikan. Dikatakan semua kullu karena tadi ma itu termasuk sighah umum. Semua kebaikan yang telah dilakukan seorang hamba, saya jidu thawabahu indah, dia akan mendapatkan pahalanya, barasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini umum. Kal saghir wa kabirih. Iya. Yang baik amalan yang kecil maupun yang besar akan dia dapati balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh seorang muslim menganggap remeh amal yang dilakukan. La tahqiranna min al-ma'ruf syai'a. Janganlah engkau menganggap remeh amalan ma'ruf walaupun sedikit kecil. Sedikit pun tidak boleh dianggap remeh. Bahkan Rasul menyatakan ittaqun nar. Jagalah diri kalian, walau bisyik itamrah, walaupun dengan bersedekah dengan setengah atau sepotong korma. Jangan menganggap remeh, karena yang kecil pun akan dia dapat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Mubarak rahimahullahu taala dalam satu ucapan beliau, rubba amalin saghirin, betapa banyak amalan yang kecil tetapi azamahu an-niyah, tapi dijadikan besar dengan sebab niat yang ikhlas. Yang terakhir yang beliau sebutkan di antaranya adalah di sini at-targhib fi fi'lil khair. At-targhib, dorongan untuk beramal kebaikan. Karena kebaikan apapun yang dilakukan pasti akan dapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.